Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata kemudahan dari Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah seusai melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah. Kita sempatkan sedikit waktu untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang wajib untuk kita ketahui bersama. Yang demikian termasuk bagian dari ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, aqrabu tariqin ilal jannah talabul ilmi syar'i. Termasuk jalan pintas menuju surga adalah dengan menuntut dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, masih pembahasan seputar salat. Beliau mengatakan, bab awqatin nahyi, bab waktu-waktu larangan salat. Ada beberapa waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ketentuan kepada umatnya tidak diperbolehkan salat pada waktu-waktu tersebut. Kita baca terlebih dahulu dua hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, yang setelah itu akan kita ambil kesimpulan dan faedah dari dua hadis tersebut. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua. Qala, Ibnu Abbas berkata, syahida indi rijalun mardiyun, telah bersaksi di hadapanku sejumlah sahabat yang aku ridai. Wa ardahum indi Umar, dan yang paling utama dari mereka di sisiku adalah Umar ibnul Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salah ba'da subhi. Nabi melarang untuk melakukan salat setelah subuh. Hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari terbit. Wa ba'dal 'asri hatta taghruba, Dan juga Nabi melarang untuk melaksanakan sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas, ada dua waktu yang dilarang oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu yang pertama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Seusai sholat subuh sampai terbitnya matahari, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Waktu yang kedua, sesudah sholat asar sampai maghrib. Nanti akan kita jabarkan insyaallah ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, yang semakna dengan hadisnya Abdullah ibn Abbas, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu. Tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari naik sedikit tinggi. Ini memberikan tambahan catatan dari hadisnya Ibnu Abbas. Kalau hadisnya Ibnu Abbas, waktu yang pertama dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau hadisnya Abu Sa'id, lebih dijabarkan lagi. Dari setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Karena memang ketika matahari terbit, masih ada waktu larangan. Ditunggu sampai matahari sedikit lebih tinggi, seukuran satu tombak, sanibidina azani Allah wa iyyakum, baru boleh sholat. Ya, itu dijabarkan dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Dan tidak ada salat sesudah salat asar sampai terbenamnya matahari. Dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ada dua waktu larangan yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak boleh pada waktu tersebut melaksanakan sholat. Waktu yang pertama, sejak setelah subuh sampai terbitnya matahari seukuran satu tombak. Ya. Jadi setelah sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat. Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat ba'diyah. Kemudian ditunggu sampai matahari terbit. Saat proses matahari terbit, itu juga dilarang untuk sholat. Mengapa? Karena pada sebagian riwayat, matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Ya, jadi kalau matahari proses terbit, iblis la'natullahi alaih memposisikan dirinya tepat pada ufuk terbitnya matahari, sehingga matahari tadi terbit di antara dua tanduk iblis. Ya, ini salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yang pada saat itu orang-orang yang sujud kepada matahari secara tidak langsung juga sujud kepada iblis. Karena posisinya iblis memang sengaja berdiri menjadikan terbitnya matahari persis di antara dua tanduk iblis. Nah, pada saat proses terbitnya matahari tidak boleh sholat. Ditunggu sampai matahari sedikit lebih tinggi, kira-kira bayangannya itu seukuran satu tombak, tombak pendek sanibidina zani Allah wa iyyakum, baru diperbolehkan untuk sholat. Ya, dan disitulah awal waktu diperbolehkan sholat duha. Ya, dimulai dari waktu itu yang paling awal dari sholat duha. Dan pada waktu itu pula yang tinggal di masjid sesudah sholat subuh zikir atau mudzakarah ilmu atau membaca Al-Quran, yang penting tidak tidur. Ya, saat matahari sudah meninggi seukuran satu tombak, diperbolehkan untuk sholat syuruq. Nah, hakata yahani bidina azani Allah wa iyyakum. Sholat syuruq hanya berlaku bagi yang ada di masjid setelah sholat subuh. Jadi kalau ke masjid tapi tidak sholat subuh, tidak berlaku untuknya sholat syuruq. Sholat syuruq hanya berlaku bagi yang sholat subuh di masjid, baik sejak awal atau masbuk. Yang penting dia sholat di masjid, subuhnya sholat di masjid. Kemudian setelah sholat subuh tidak keluar dari masjid, tetap di dalam masjid, entah dia berzikir atau baca Quran atau ada kultum dan semisalnya, sampai hilang waktu larangan barulah diperbolehkan dia sholat dua rakaat sholat sunnah syuruq. Nah, adapun yang di rumah setelah sholat subuh kemudian pulang ke rumah menunggu waktu syuruq, maka tidak mendapatkan, tidak berlaku untuknya sholat syuruq. Karena Nabi alaihi salatu wassalam hanya mencontohkan ketika beliau saat berada di dalam masjid. Adapun yang di rumah enggak dapat. Nah, ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua yang dijelaskan dalam dua hadis ini, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Karena setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Ya, tidak ada sholat ba'diyah. Berlaku sampai matahari benar-benar tenggelam. Ya, berlaku sampai matahari benar-benar tenggelam. Dan sekali lagi, ketika proses matahari tenggelam, bulatan matahari tadi tenggelam di antara dua tanduk iblis. Di antara dua tanduk iblis. Lagi-lagi iblis memposisikan dirinya saat matahari terbenam, ya, dia berdiri di ufuk sebelah barat, tempat terbenamnya matahari, sehingga proses terbenamnya matahari tadi tepat di antara dua tanduk iblis. Karena di masa itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka melakukan pemujaan, persembahan itu saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Ya, karenanya kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam salat pada waktu tersebut karena bertepatan dengan waktu ibadahnya kaum musyrikin. Nah, itu hikmahnya. Hikmahnya kenapa tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari meninggi, setelah asar sampai terbenamnya matahari? Karena waktu, dua waktu itu adalah waktu yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk ritual penyembahan dan ibadah mereka. Sanibidina azani Allah wa iyyaku. Kemudian ada waktu yang ketiga yang juga termasuk waktu larangan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Uqbah ibn Amir. Dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Thalathu sa'atin." Uqbah ibn Amir bercerita, "Thalathu sa'atin." Ada tiga waktu. "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna." Kami dilarang oleh Rasul untuk sholat pada tiga waktu tersebut. "Wa an naqbura fihinna mautana." Juga kami dilarang untuk menguburkan jenazah pada tiga waktu tersebut. Waktu yang pertama, waktu yang kedua adalah waktu yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah ibnu Abbas dan hadisnya Abu Sa'id al-Khudri. Gak boleh sholat, juga gak boleh memakamkan jenazah pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, waktu yang ketiga, hina yaqumu qa'imud dhahirah. Ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ya, saat matahari betul-betul tepat di atas kepala kita menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Itu juga dilarang. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti yang kita ketahui bersama, waktu sholat zuhur itu dimulai setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Ya, matahari terbit dari timur sampai nanti berada tepat di atas kepala kita, yang kalau menggunakan kita tancapkan tombak atau yang sejenisnya di bawah terik sinar matahari, ketika matahari tepat di atas kepala kita tidak dijumpai bayangan dari benda tersebut karena memang betul-betul tepat di atas. Ketika itu tidak boleh sholat. Ya, saat itu tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Ditanyakan oleh sahabat Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam." Karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan apinya. Ya, pada terik matahari, tepat matahari di atas kita, itu neraka jahanam sedang dinyalakan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis riwayat al-Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, ketika saat itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, ketika matahari sudah bergeser, tergelincir ke arah barat, yang disebut dengan istilah zawal, barulah diperbolehkan sholat, dan itu masuk awal waktu sholat zuhur. Kanifidina azani Allahu wa iyyaku. Ini tiga waktu yang disepakati oleh para ulama. Ya, yang disepakati oleh para ulama. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, ketika matahari tepat di atas kepala kita, kemudian yang ketiga setelah sholat asar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Ini waktu larangan. Kemudian pembahasan yang perlu kita ketahui, sholat apa yang tidak diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut. Ya, sholat apa yang tidak diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut. Yang disebutkan oleh para ulama, ada banyak pendapat di kalangan mereka. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Ini disepakati oleh mereka. Setiap sholat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan pada tiga waktu larangan. Ya, sholat sunnah mutlak itu ya sholat sunnah ketika seseorang ingin melakukan sholat dua rakaat, tidak ada sebabnya. Ya, kalau kayak qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Ya, sholat sunnah yang memiliki sebab. Atau sholat setelah tawaf, kan ada sebabnya. Sholat setelah tawaf, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Atau dua rakaat setelah wudu, itu ada sebabnya. Selain daripada itu, kita diperbolehkan untuk sholat sunnah mutlak tanpa sebab. Ya, boleh untuk sholat sunnah mutlak tanpa sebab, asalkan tidak dilakukan pada tiga waktu larangan. Ini sepakat para ulama. Kalau sholat sunnah mutlak sepakat tidak boleh. Kemudian mereka juga bersepakat untuk sholat fardu yang tertinggal karena sebab-sebab dan uzur-uzur yang menghalangi, boleh dikerjakan sekalipun waktu larangan. Ya, misal telat bangun subuh. Ya, telat bangun subuh. Bangunnya ketika matahari sedang terbit. Udah lewat ini waktunya, ya kan? Dikarenakan dia tertidur. Apapun alasan dia tertidur, entah begadang malam, ya malam harinya nonton pertandingan Piala Dunia mungkin, ya bangunnya telat, nggak dapat subuh, bangun ketika matahari sedang proses terbit. Ini kan waktu larangan. Berhubung dia belum sholat subuh, maka saat itulah dia mengerjakan sholat subuh. Bukankah itu waktu larangan? Iya, waktu larangan untuk sholat sunnah. Adapun kalau sholat fardu yang tertinggal, tetap boleh dikerjakan sekalipun pada waktu-waktu larangan. Ya, sekalipun waktu larangan. Hanibidina azani allahu wa iyyamu. Atau misalkan belum sholat zuhur dan asar. Mungkin tidur atau pingsan atau lupa, ya baru bisa melaksanakan ketika matahari proses tenggelam, kan larangan. Ya, apakah boleh? Boleh, bahkan diharuskan untuk dikerjakan sekalipun itu adalah waktu larangan, asalkan sholat yang dilaksanakan adalah sholat fardu. Nah, jadi yang disepakati oleh para ulama, kalau sholat sunnah mutlak dilarang pada waktu-waktu larangan. Kalau sholat fardu yang tertinggal dari waktu yang seharusnya dilaksanakan sholat tersebut, maka tetap diperbolehkan karena itu sifatnya darurah. Yang ketiga, bagaimana dengan sholat sunnah zawatul asbab, sholat sunnah yang memiliki sebab. Seperti tahiyatul masjid, menurut sebagian pendapat di kalangan para ulama yang berpendapat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, karena ada perbedaan di kalangan mereka. Sebagian mewajibkan, sebagian sunnah. Ya, yang rajin insyaallah taala sunnah. Salat tahiyatul masjid ini salat sunnah yang memiliki sebab. Dia sholat karena masuk ke dalam masjid. Atau sholat setelah tawaf. Ya, sholat setelah tawaf. Atau sholat setelah berwudu. Dua rakaat setelah berwudu. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Apakah boleh dilakukan pada waktu-waktu larangan? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena Nabi jelas melarang dan di situ ada unsur bertepatan dengan waktu ibadahnya kaum musyrikin. Ya, ada hikmahnya, ada alasan kenapa Nabi alaihi salatu wasalam melarang salat pada waktu-waktu tersebut. Kalau bukan darurat, bukan sholat fardu, maka tidak diperbolehkan. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan ini pendapatnya zahiriyah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh madhab Syafi'i. Ya, Syafi'iyah mengatakan, boleh pada waktu-waktu tersebut, sholat sunnah zawatul asbab. Hanya saja, hendaknya tidak dijadikan kebiasaan. Ya, mengingat hadis-hadis yang menjelaskan waktu larangan semuanya sahih. Ya, jadi kalau sesekali waktu enggak masalah. Tapi enggak boleh dijadikan kebiasaan. Sanidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi sengaja masuk ke masjid pada waktu-waktu larangan. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid di situ, kalau memang dijadikan kebiasaan, itu yang harus dihindari menurut pendapat Syafi'iyah. Tapi kalau hanya sekali waktu, ya dia melakukan sholat sunnah zawatul asbab pada waktu-waktu larangan, tidak mengapa? Sani fidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini dua pendapat yang cukup kuat. Wa illa masih ada pendapat-pendapat yang lain, namun tidak saya sampaikan mengingat dasar pendapat mereka didasari oleh hadis-hadis yang dhaif, sehingga tidak saya sampaikan. Ya, yang tadi disampaikan ini dua pendapat yang cukup kuat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dan itu pendapat zahiriyah. Ada yang mengatakan boleh namun tidak dijadikan kebiasaan. Sampai di kalangan mereka seperti Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah satu murid besar Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau kita masuk ke dalam masjid pada atau bertepatan dengan waktu-waktu larangan, sebisa mungkin dihindari. Ya, tunggu sampai waktu larangannya hilang baru masuk ke dalam masjid, kecuali kondisi mengharuskan masuk ke dalam masjid seperti turun hujan. Ya, kalau di luar masjid hujanan, kan gitu ya. Mau enggak mau masuk masjid dalam keadaan itu waktu larangan. Misal ini waktu biasanya menjelang zuhur. Biasanya jam-jam sekian itu waktu di mana matahari tepat di atas kepala kita, enggak ada bayangan sama sekali. Kemudian saat itu hujan. Kalau kita bersikeras di luar masjid kehujanan, maka mau enggak mau masuk ke dalam masjid. Tidak masalah, yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar di kalangan Syafi'iyah dan termasuk murid senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini dua hadis yang berkaitan dengan waktu larangan. Ada waktu-waktu yang lain, namun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala berkaitan dengan kesahihan hadis-hadis yang membahas tentang selain dari tiga waktu tersebut. Yang disampaikan di sini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun hadis-hadis yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik. Monggo. Aywa. Naam. Untuk yang pertama terkait dengan waktu sholat yang kebiasaan kita jarang menggunakan jam matahari, ya, lebih pakai waktu-waktu yang sudah ditentukan, kan gitu ya. Naam. Untuk waktu sholat yang sudah ditentukan, itu memang kalau dijadikan sebagai patokan utama butuh dalil tertentu, karena yang dijadikan patokan dalam hadis itu matahari. Terus kok diterbitkan ketetapan jadwal waktu sholat misalkan, itu berdasarkan pantauan dan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Ya, ada sebagian yang tepat. Ya, jadi memang kalau diuji antara apa namanya jadwal waktu sholat tadi dengan matahari yang ada di sebagian tempat, tepat, betul waktunya. Pas menit sekian memang betul-betul masuk, menit sekian belum masuk misalkan. Di sebagian tempat yang lain ada apa namanya sedikit perbedaan, mungkin kurang 3 menit, kurang 2 menit dan semisalnya. Itu kan patokan secara umum. Untuk kehati-hatian, dalam rangka kehati-hatian, mungkin karena kita enggak tahu caranya melihat matahari atau lingkungan kita enggak memungkinkan ya untuk melihat di mana arah bayangan matahari, maka diperkirakan. Kalau setelah subuh dengan ba'dal asar kan jelas. Yang menjadi apa namanya yang perlu diwaspadai menjelang duhur. Ya, menjelang duhur. Karena itu memang waktunya singkat, enggak begitu lama. Kurang lebih dari kalau diperhatikan antara 7 sampai 10 menit. Antara 7 sampai 10 menit menjelang azan zuhur. Antara 7 sampai 10 menit dan itu berbeda-beda di berbagai wilayah. Ya, kalau yang dipantau di wilayah kami kurang lebih 7 sampai 10 menit. Itu waktu pas matahari tepat berada di kepala kita. Jadi kalau kehati-hatian menjelang zuhur, ya menjelang zuhur hindari sholat sunnah mutlak. Ya, hindari sholat sunnah mutlak. Kalau misalkan terlanjur Ustaz, nah kadung masuk masjid udah sholat aja tanpa tahu ini masuk larangan apa enggak kan gitu ya. Yang seperti ini untuk kedepannya perlu lebih waspada lagi, mengingat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara boleh atau tidak sholat sunnah yang memiliki sebab dilakukan pada waktu-waktu larangan tersebut. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur ya mau bagaimana lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab di hari Jumat. Sebagian para ulama menyebutkan waktu mustajabnya antara 2 khutbah saat sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan berada di penghujung hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, apakah diperbolehkan menyengaja berdoa pada waktu tersebut? Nah, hukumnya boleh. Boleh, karena itu termasuk waktu yang mustajab. Ya. Dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam waktu-waktu yang mustajab supaya umat beliau memanfaatkan waktu tersebut. Jadi menyengaja untuk berdoa di penghujung waktu di penghujung hari Jumat misalnya ya. Berdoa itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Ya, boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Atau di tempat kerja bahkan. Diperbolehkan. Walaupun lebih kuat pengaruhnya kalau dilakukan dalam masjid. Ya, lebih kuat pengaruhnya kalau dilakukan di dalam masjid. Sholat. Itu sebagian mengatakan harus dengan sholat, sebagian mengatakan tidak harus dengan sholat. Menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli atau qa'imun yad'u. Nah, tidaklah setiap muslim menemukan waktu tadi dalam keadaan dia telah sholat, Ya, ini dibahas oleh para ulama, apakah harus sholat dulu baru berlaku untuknya waktu mustajab, atau ada makna lain dari sholat tersebut. Ada yang menyebutkan, dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala, yang dimaksud di situ setelah sholat asar. Jadi dia selesai sholat asar terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau dia enggak sholat asar terus berdoa, enggak berlaku untuknya doa waktu mustajab. Ya, jadi syaratnya selesai sholat asar. Dia sudah sholat asar. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sebagian lagi mengatakan itu syaratnya sholat dulu. Jadi sebelum berdoa dia sholat dua rakaat. Ya, sholat dua rakaat. Kalau di masjid berarti bisa digabungkan dengan tahiyatul masjid. Atau dia tidak pulang setelah sholat asar sampai maghrib di masjid. Semacam itu. Yang rajih insyaallah taala yang dimaksud di situ adalah sholat asar. Sehingga enggak dipersyaratkan harus sholat dulu baru berdoa. Boleh. Bisa dilakukan di masjid, di rumah, di tempat kerja, di manapun. Ya, karena itu yang dikaitkan dengan mustajabnya doa adalah waktunya di penghujung hari Jumat. Ya, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Jadi kalau memang menyengaja berdoa di waktu itu boleh, boleh. Bahkan disyariatkan, disunahkan. Allah itu. Monggo. Enji. Ya, ini kan jelas lampu-lampu masih menyala semua di jalan itu. Dan matahari itu kelihatan. Belum apa enggak tahu jam muncul atau belum pagi tadi kan jam itu kan belum. Itu gimana? Jadi bedanya teman-teman ini jam ngasih suruh lihat waktu jalan dulu di waktu itu. Ada apakah itu kan masuk waktu larangan atau gimana? Tayyip. Berarti patokannya pakai ini jam, pakai jam. Tayyib. Memang kalau secara dalil yang dijadikan patokan ya bulatan mataharinya, ya bulatan mataharinya. Jadi mungkin boleh dilakukan uji coba, ya kalau memungkinkan, ya dipantau ketika disebutkan syuruq jam 5 lewat 1 ditengok itu betul-betul sudah terbit atau belum. Ya. mungkin sudah terbit tapi terhalang oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau kayak di perkotaan kan terhalang oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Beda kalau di pedesaan sinar matahari itu cepat nyampe karena jarang dijumpai ada bangunan-bangunan tinggi. Kalau di perkotaan seringnya terhalang oleh bangunan-bangunan tinggi sehingga sinar mataharinya telat nyampenya, baru masuk ketika sudah sangat tinggi, sudah mungkin ukuran 3 tombak lebih bahkan. Nah, semacam itu. Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi apakah betul-betul sudah terbit atau enggak. Ya, bila memungkinkan. Karena ukurannya itu bulatan mataharinya, bukan dari sinarnya. Ya, bukan dari sinarnya. Karena di sebagian tempat yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, sinar matahari telat nyampe. Padahal dia sudah terbit. Bahkan mungkin sudah seukuran satu tombak yang sudah diperbolehkan untuk sholat syuruq, tapi sinarnya belum nyampe. Karena mungkin karena faktor bangunan-bangunan yang tinggi atau faktor cuaca yang mendung sehingga menghalangi sampainya sinar matahari seperti itu. Jadi mungkin perlu dicermati lagi. Tapi biasanya secara keakuratannya cukup akurat. Biasanya cukup akurat. Paling selisih nggak begitu jauh. Selisih mungkin 3 sampai 7 menitan. Enggak sampai. Selisih ini sampai setengah jam enggak sampai. Hanya terpaut sedikit waktu. Tapi alangkah baiknya kalau memungkinkan bisa ditengok, dibuktikan, diuji benar-benar sudah terbit atau belum. Yang dijadikan patokan bulatan mataharinya, bukan sinar matahari. Nah, Allah ibarat. Monggo. Kalau memang jamaah masjidnya itu memiliki jamaah rutin, ya punya jamaah rutin, karena memang lokasi masjidnya itu terletak di sebuah kompleks perumahan, sehingga bisa diabsen bahkan jamaahnya, maka lebih afdol ditunggu berkumpulnya jamaah. Apalagi kan itu sifatnya kayak insidental, Pak Ramaya, insidental kan mungkin kecapean atau gimana, kerinan atau gimana, manusiawi kan gitu ya. Naam. Nah, ditunggu supaya berkumpul semua. Ini lebih afdol. Kenapa? Karena ketika sholat berjamaah, semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin afdol. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin afdol. Dan imam rawatib harus bijak dalam melihat kondisi jamaahnya. Memang secara sunnahnya kalau imam rawatib sudah datang ke masjid langsung iqomah. Tapi kalau melihat kondisi jamaahnya belum lengkap, khususnya jamaah rutin, ya ada jamaah tetap, ya jamaah tetap atau jamaah rutin belum datang semua, maka imam menunda. Ya, karena sang muadzin biasanya kalau Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau tidak langsung qomah, izin dulu kepada Rasul. Bagaimana Rasul? Uqimati sholat, apakah saya iqomai? Nah, Rasul melihat terlebih dahulu jamaahnya. Kalau sudah terkumpul semua, aqimis sholat, langsung qomah. Kalau belum, beliau tunda. Ya, beliau tunda hatta yajtami'an nas. Gitu. Jadi untuk berikutnya, kalau misalkan ada jamaah tetapnya, jamaah rutinnya, maka ditunggu sampai berkumpul. Tapi kalau masjidnya tadi tidak memiliki jamaah tetap, seperti masjid-masjid yang diletakkan di tempat-tempat persinggahan orang safar, itu kan tidak ada jamaah tetapnya. Maka begitu masuk waktu sholat, datang imamnya, sudah waktunya iqamat, qomat, langsung sholat. Seperti itu. Jazakallah khairan. Allah. Oh nggih. Nggih. Saya tidur bernapas. Nggih. Nggih. Sebelum belum saat ya. Saya sholat sudah cukup ya. Saya tunggu kok ada. Saya masjid saya kan kayak ada. Saya tunggu kok saya sudah empat. Saya sudah tidur. Tamam, masya Allah, masya Allah. Jadi Salah lihat jam, ceritanya baik. Atau jamnya mati. Naam. Baik. Kasus yang ditanyakan tadi, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan sholat subuhnya dua kali, gimana Ustaz? Karena kasusnya tadi, bangun pertama melihat, wah, setengah empat ini, entar lagi azan. Mungkin seperti yang tadi digambarkan, ternyata salah lihat jam. Sudah terlanjur sholat, terlanjur sholat subuh, akhirnya dalam rangka kehati-hatian sholat pagi. Nah, itu sudah betul. Jadi kalau misalkan sholat yang pertama dilakukan dalam keadaan belum masuk waktu sholat, lantaran karena mungkin tadi baru bangun tidur sehingga belum apa namanya, belum sempurna barangkali kesadarannya, ternyata setelah sholat belum masuk waktu sholat, maka ngulang lagi sholatnya saat sudah masuk waktu sholat. Karena dukhulul waqti, masuk waktu sholat, itu menjadi syarat sah sholat. Jadi sholat subuh yang pertama tadi itu dianggap gak sah, karena dilaksanakan sebelum waktunya. Jadi sudah betul tindakan bapak tadi dengan mengulang lagi sholat subuhnya ketika sudah dipastikan masuk waktu subuh. Seperti itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Zadakumullahu ilman wa hirsah. Iya. Tapi itu dilaksanakan sudah masuk waktu sholat, ya kan? Sudah jelas masuk waktu sholat. Kalau yang seperti itu seharusnya tidak dibatalkan, tapi disempurnakan. Nah, karena salah sangka jadinya luput dari jamaah. Nah, jadi seharusnya nggak dibatalkan, ya kan? Karena memang sudah tepat waktunya, cuman anggapan dia nggak berangkat, jamaah di masjid sudah selesai jamaahnya, kan gitu? Ternyata sudah sholat, ada dia sudah sholat, dapat satu rakaat, terdengar qomat, loh ternyata di masjid belum jamaah. Apa yang harus dilakukan? Sempurnakan sholatnya. Seharusnya seperti itu, nggak dibatalkan. Tapi sempurnakan sholatnya saat itu karena apa namanya salah paham, kita enggak jamaah dan itu enggak masalah. Ya, innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Jadi kalau misalkan terulang kembali, ya la qadarullah, jangan sampai ya, cuman barangkali enggak menutup kemungkinannya mengalami situasi yang sama, seandainya kok terjadi lagi, maka sempurnakan sholatnya. Sempurnakan sholat di rumah dan dianggap sudah sholat subuh. Ya, karena saat melaksanakan sholat subuh tadi sudah masuk waktu sholat subuh. Ya, urusan di masjid baru mulai, ya itu kan pelaksanaan jamaahnya. Untuk kita nggak berangkat bukan karena nggak mau jamaah, tapi salah paham. Ya, salah paham dan itu uzur. Ya, uzur. Kalau dalam bahasa syar'inya itu lahu ta'wil. Ya, dia salah paham karena menganggap oh sudah selesai. Kebiasaannya ini sudah selesai jamaah. Jadi saya sholat sendiri di rumah. Kok ternyata dapat satu rakaat baru terdengar qomat, sempurnakan sholatnya. Tidak dibatalkan tapi sempurnakan sholatnya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Cekap insyaallah lanjut. Ayo. Oh, satu lagi. Kerinan, ayo. Ada berapa pilihan kita selesai ya, kita tidak menang di sholat di rumah. Ada berapa pilihan, apakah sholat di rumah atau ada juga masjid yang lain yang dia belum sholat jamaah, belum di rumah, jadi masalahnya punya masalah. salah. Tayyib. Misal kerinan enggak dapat jamaah di Masjid Amanah, misalnya. Misal. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat sendiri di rumah atau cari masjid lain yang masih memungkinkan untuk dapat jamaah di masjid yang lain, cuman sedikit bermasalah, kan gitu ya. Nah, selama masalah tadi tidak menjadikan batal sholatnya, maka dia pilih jamaah. Ya, selama masalah tadi, selama masalah yang menjadikan masjid tadi bermasalah itu enggak membuat batal sholatnya, ya, maka dia pilih jamaah, ya kan, masih memungkinkan untuk mendapatkan jamaah sholat. Kalau misalkan masalahnya tadi itu berat, mending sholat sendiri di rumah, seperti itu. Aywa, nah, insya Allah ma'alaya, insya Allah ta'ala. Tayyib. Cukup insyaallah aja. Aywa. Jazakumullahu khairan, zadakumullahu ilman wa hirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.